بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، وآخرين منهم لما يلحق بهم، وهو العزيز الحكيم، وآخرين منهم لما يلحق بهم الذي جلس كان تفسيرنا. Bahwa ini meliputi selain sahabat radhiyallahu anhum yang ikut mendapatkan dan merasakan nikmat diutusnya Rasulullah alaihissalam dengan beriman kepadanya, beriman dengan syariatnya, walaupun setelah para sahabat lamma yalhaqu bihim tidak bergabung dengan mereka di masa itu, di masa sahabat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka beriman setelahnya, setelah mereka. Ini dari segi waktu, dan juga lamma yalhaqu bihim tidak mencapai mereka sahabat dalam hal fadl. Jadi lama yalhaqu bihim tidak mencapai mereka, tidak bersama mereka dalam hal waktu berimannya karena beriman setelah sahabat, dan juga dalam hal fadl, keutamaan, karena keutamaan orang-orang yang beriman setelah sahabat tidak bisa menyamai derajat keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum, karena syarafus suhbah li syarafis suhbah, kemuliaan as-suhbah, persahabatan dengan Rasulullah alaihi wasallam yang tiada bandingannya. Amalan apapun yang didatangkan oleh generasi setelahnya tidak bisa menandingi syarfus suhbah, kemuliaan, keutamaan persahabatan dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, sebagaimana telah diterangkan. Dan ini umum bagi ahli kitab, selain ahli kitab dari kalangan ajim, orang-orang ajam non-Arab, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan mengatakan wa huwal azizul hakim, dan dialah al aziz ay dzul izzah, pemilik keperkasaan, bersifat ya maha perkasa, maha mulia, maha perkasa. Al hakim telah lewat. Al-Hakim, maha bijak hukum-hukumnya, maha sempurna dan maha bijak hukum-hukumnya. Dhul hikmah wal hukm, pemilik hikmah, bersifat hikmah, bijak. Dhul hukm, memiliki hukum, bersifat menetapkan hukum secara bijak dan sempurna. Ya, baik hukum qadari kauni, hukum takdir, maupun hukum dini syar'i, hukum syariat. Dan telah lewat penjelasan yang lebih luas dari ini pada tafsir ayat yang pertama. السبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya karunia tersebut, karunia yang besar tersebut, keutamaan yang besar tersebut yang telah Allah berikan kepada al-ummiyin. Yang matakan dhalika, itu isyarat ini kemana? Isyarat ini tertuju kepada bi'athat ar-rasul, tertuju kepada ni'mat, karunia, keutamaan bi'athati ar-rasul, bi'athat Muhammad, diutusnya ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ummiyin, di kalangan ummiyin. Hal itu dhalik fadlullah, karunia, keutamaan dari Allah. Yu'tihi yang Allah berikan karunia, keutamaan yang besar itu, liman yasha, liman, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yasha, liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Karunia, keutamaan yang besar tersebut, diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai rasul yang termulia dengan syariat yang terbaik, yang paling sempurna, yang menghapus seluruh syariat sebelumnya, telah dirasakan oleh al-ummiyin, para sahabat radhiyallahu anhum terdepan, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan yang datang setelah mereka. Fadl tersebut, karunia besar tersebut telah dirasakan oleh mereka semua, siapa saja yang menyusul hingga hari kiamat, menyusul ya para sahabat, beriman dengan keimanan yang benar, dengan akidah yang benar, dengan manhaj yang benar, seperti keimanan, akidah, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, berjamaah di atas sunnah, ajaran Rasulullah SAW. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, beriman dengan Al-Quran dan Al-Sunnah sesuai pemahaman sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah ikut merasakan keutamaan tersebut. Mereka telah ikut merasakan keutamaan tersebut, menjadikan umat ini dengan diutusnya Muhammad SAW sebagai rasul yang terbaik, dengan syariat yang terbaik, menjadikan umatnya sebagai umat yang terbaik. Luar biasa keutamaan tersebut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Rasulnya terbaik, syariatnya terbaik, dan terakhir umatnya umat yang terbaik dan terakhir. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala dzu artinya pemilik. Dzu artinya pemilik. Dzu yakni sahibu, pemilik. Al-fadl, karunia, keutamaan. Al-azim, yang agung, yang besar. Allah maha tahu, Allah maha bijak dalam memilih siapa saja yang diberikan olehnya fadl azim tersebut, karunia, keutamaan yang agung, yang besar tersebut. Jika ingin ikut mendapatkan keutamaan besar ini, satu-satunya jalan adalah mengikuti jalan yang ditempuh oleh sahabat. Nah, mengikuti jalan yang ditempuh oleh sahabat dalam beragama. Karena mereka patokan. Mereka yang bersahabat dengan Rasulullah SAW, talaqqi, menerima langsung ajaran dari Rasulullah SAW. Adapun yang datang setelah mereka mengambilnya dari sahabat. Berarti mereka harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah, memahami syariat ini, beramal dengannya sebagaimana yang dibawa oleh para sahabat, karena itu jalurnya. Oleh karena itu, keimanan sahabat menjadi barometer, menjadi tolak ukur, patokan kebenaran keimanan orang-orang setelahnya, selainnya. Allah berfirman, fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Di surat apa ya tadi? Surat apa? Al-Baqarah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, sama semisal dengan keimanan kalian, ya kan? Dikembalikan ya kepada keimanan sahabat. Al-Quran turun di masa sahabat. Nah, karena Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka, maka khitab kepada mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi, jika mereka beriman seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapat petunjuk, berada di atas petunjuk. Benar keimanannya, benar ya cara beragamanya. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling ya, tidak mengikuti seperti keimanan kalian, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam penyimpangan, penyelewengan, penyelisihan. Walaupun tetap kita katakan aslun ni'mah, aslu hadhihi an-ni'mah al-'azimah, aslu hadzal fadl al-'azim, pokok nikmat yang besar ini, pokok karunia keutamaan yang besar ini dalam hal selamat dari kekekalan dalam neraka, dalam hal selamat dari kekekalan dalam neraka, turut dirasakan oleh siapa saja yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat al-istijabah. Umat al-istijabah. Alladzina istajabu. Orang-orang yang menyambut ya beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beriman dengan syariatnya. Walaupun mereka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan, bid'ahkah ya, atau kemungkaran, maksiat besar-besar, selama tidak sampai pada tingkatan bid'ah dan maksiat dosa yang membatalkan tauhid, yang membatalkan Islam, dengan itu terjamin pasti masuk jannah, walaupun beresiko mampir di neraka. Namun pokok nikmat itu dirasakan dalam hal tersebut. Nah, jika yang merasakan nikmat itu secara sempurna, keutamaan tersebut secara sempurna, menjadi al-sunnah al-jamaah dalam hal manhaj, akidah, keimanan, amalan, seluruh aspek dalam ajaran syariat ini, ibadah, muamalah, akhlak seluruhnya. Nah, mencontoh sahabat yang mereka telah dibina oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa yuzakkihim, Nabi itu membersihkan mereka dari akhlak yang jelek, akhlak yang hina, menjadi orang-orang yang terhiasi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada selain Allah dari kalangan makhluk. Nah, dan jika yang sempurna menaati Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laksanakan kewajiban, menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqamah di atas itu sampai akhir hayat dan mati di atas husnul khatimah. Masyaallah ya jalana minhum. Kemudian Allah berfirman, "Matsalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha." Matsalu permisalan, perumpamaan, alladzina orang-orang yang humilu, mereka diberi tanggung jawab memikul kitab Taurat. Ya, apa maksudnya mereka dipikuli kitab Taurat, diberi tanggung jawab memikul kitab Taurat? Maksudnya kitab Taurat dinaikkan di pundak-pundak mereka, di kepala-kepala mereka dipikul ke sana kemari? Bukan, bukan begitu maksudnya. Nah, diberi tanggung jawab memikul kitab Taurat artinya mereka berkewajiban untuk menjaga kitab Taurat, menjaga kitab itu, menjaga isinya, menjaga kemurniannya, menjaga ajaran yang ada di dalamnya, mempelajarinya dengan baik, memahami isinya, kandungannya, mengimaninya, dan mengamalkannya sebagaimana mestinya. Tetapi orang-orang Yahud dari kalangan Bani Israel tidak melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Mereka telah berkhianat. Mereka memalsukan kitab Taurat. Mereka mengubah isinya, memalingkannya, menyelewengkannya, menggantinya sesuai dengan selera mereka, hawa nafsu mereka, kepentingan mereka, dan semua itu kembalinya kepada kepentingan duniawi. Mereka dengan itu telah membeli dunia dengan akhirat mereka. Menjual segalanya demi dunia. Mereka mengganti al-khair, kebaikan yang besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka, billadhi huwa adna, dengan sesuatu yang rendah, yang hina, dunia. Maka mereka pun mendapat permisalan, sejelek-jelek permisalan pada ayat ini. Matsalul ladina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha. Perumpamaan permisalan orang-orang yang mereka diberi tanggung jawab untuk memikul kitab Taurat dengan makna yang tadi terangkan, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya dengan baik dan benar, tidak menjalankan tanggung jawab tersebut. Sebenarnya telah diterangkan apa yang mereka lakukan. Kamatsalil himari, perumpamannya, permisalannya, kamatsalil himari, seperti seekor keledai, yahmilu, yang memikul di punggungnya, seekor keledai yang memikul di punggungnya, as-sara. As-sara adalah kitab-kitab, tumpukan kitab-kitab yang besar. As-sar adalah jamak dari sifr. As-sar jamak dari sifr. Sifrun mufradnya, kata tunggalnya sifrun, jamaknya as-sarun. Sebenarnya dalam lisanul Arab, sebenarnya dalam kamus lisanul Arab, sifrun jamaknya as-sar. Dalam lisanul Arab disebutkan beberapa makna. Makna sifrun yang jamaknya as-sar. Nah, di antara makna yang disebutkan, tayyib, jadi dalam lisanul Arab, nah, disebutkan wassifru bil kasri al kitab. Wassifru bil kasri, ini bil kasri sin. As-sifru bil kasri al kitab, maknanya Alkitab. Ini pertama. Jadi ada yang mengartikan pertama dobetnya syakalnya dilkasri, yaitu as-sif, as-sinnya dikasrah, as-sifru. Maknanya, mana yang pertama seperti Alkitab. Waqila, ada yang berpendapat huwal kitabul kabir, huwal kitab al-kabir, maknanya adalah kitab yang besar. Ya. Jadi yang pertama mengartikan as-sifr kitab, kitab secara umum, besar kecil semuanya, kitab besar kecil semuanya disebut sifr. Pendapat yang kedua mengatakan as-sifr khusus nama ya untuk al-kitab al-kabir, kitab yang besar. Kitab yang besar disebut as-sifr. Waqila, dan dikatakan pula huwa juz'un minat Taurah, juz'un minat Taurati. Nah, ada yang berpendapat as-sifru adalah salah satu juz, bagian dari kitab Taurat. Wal jam'u asfarun, wal jam'u asfarun, jama'nya asfarun, sebagaimana di ayat. Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir menyebutkan makna yang kedua yang kita dengar tadi, yaitu al-kitab al-kabir. Tahu Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan, "Naam." Yani menukil pendapat yang mengatakan asfar ay kutuban. Naam. Kutub, yani kitab, kitab-kitab. Kitab-kitab. Naam. Iya, jadi intinya asfar adalah kitab-kitab. Nah, yang penting kita faham bahwa asfar adalah jamak dari sifr, dan itu maknanya adalah kitab-kitab. Nah, ataukah itu kitab-kitab yang besar? Yang jelas maknanya adalah kitab-kitab. Nah, jadi permisalan mereka adalah seperti keledai yang memikul kitab-kitab di punggungnya. Nah, itu intinya, itu maksudnya. Nah, dan kita ada wawasan tentang pengetahuan tentang tiga pendapat mengenai asfar yang dinukil dalam lisanul Arab. Nah, jelas intinya adalah kitab-kitab. Jadi seperti keledai yang memikul, ya, memikul kitab-kitab di punggungnya. Keledai memikul kitab-kitab di punggungnya. Apa faedahnya? Apakah keledai itu bisa membaca kitab-kitab yang dipikulnya? Ya. Bisa memahaminya dan seterusnya? Kalla, tentu saja tidak. Baik. Jadi ini termasuk permisalan yang sangat jelek. Bahkan ya, ini mengandung makna bahwa mereka keadaannya lebih jelek daripada keledai itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fahum aswa'u halan minal hamir. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fahum aswa'u halan minal hamir. Maka mereka aswa'u, lebih jelek halan, keadaannya, minal hamir, daripada keledai-keledai. Kenapa? Lianna al-himara la fahma lahu. Lianna al-himara la fahma lahu. Karena keledai itu tidak punya pemahaman, tidak punya akal, tidak diberi akal, kemampuan untuk bisa memahami. Wa haula'i, sedangkan mereka orang-orang Yahudi tersebut dari Bani Israel, lahum fuhumun, mereka memiliki fuhum, pemahaman. Mereka telah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami. Lam yasta'miluha. Pemahaman-pemahaman yang mereka tidak gunakan, tidak memanfaatkan dengan baik. Walihada qala fil ayat al-ukhra, kata Ibnu Katsir, walihada qala fil ayat al-ukhra, oleh karena ini Allah berfirman pada ayat yang lain, yaitu Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'ami, mereka bagaikan hewan-hewan ternak. balhum adol, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Hewan ternak itu memang tidak diberi akal pada asalnya, oleh karena itu bukan mukallaf, ya, karena tidak punya kemampuan untuk taklif, karena tidak diberi akal. Adapun mereka diberi akal, ya, diberi pemahaman sebagai modal untuk menjadi mukallaf. Maka mereka harus bertanggung jawab ketika mereka tidak menggunakannya, memanfaatkannya. Balhum adzallu, karena itu disifati mereka, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Dan di antara kandungan Taurat yang mereka dustakan, yang seharusnya mereka imani dan mereka amalkan, justru mereka dustakan, adalah seperti kata Sa'di rahimahullah, sebagaimana kata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu kata beliau, ya, lam ya'malu bima fit Taurat, mereka tidak beramal dengan apa yang dalam Taurat, alladhi min ajallihi, yang termasuk, ya, paling mulia, wa a'zamihi, dan paling agung dari isi Taurat, ajaran Taurat yang wajib mereka amalkan, al-amru bittiba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk, kewajiban untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal bisyaratu bihi, dan berita gembira akan diutusnya Muhammad alaihi salatu wassalam, wal imanu bima ja'a bihi minal Qur'an, dan beriman dengan apa yang dibawanya dari Al-Quran. Ini mereka dustakan. Mereka dustakan Rasulullah SAW, bahkan mereka khianati, bahkan mereka berupaya untuk membunuhnya. Sebenarnya kita ketahui, ya, kisah mereka dalam sirah. Nah, sebagaimana pada perang Ahzab, perang Khandaq, pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ataupun upaya lainnya di kesempatan yang lain untuk membunuh Rasulullah SAW. Bi'sa mathalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatillah. Bi'sa mathalul qawm. Sejelek-jelek perumpamaan, permisalan satu qawm. Alladhina kadzabu bi ayatillah. Orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Allah la yahdi, tidak akan memberi petunjuk, al qawmal zalimin, kaum yang zalim, kaum yang bersifat dengan kezaliman, kezaliman demi kezaliman, kezaliman demi kezaliman, tidak ada sadarnya, tidak ada tobat, ya, kezaliman sudah menjadi, ya, sifat mereka. Bagaimana diharapkan mendapat hidayah, yakni taufik? Allah tidak akan berikan hidayah taufik kepada orang yang zalim. Adapun hidayah ad-dalalah wal bayan, adapun hidayah petunjuk ilmu, maka mereka telah diberi Taurat untuk menjadi petunjuk. Dan Taurat mengajarkan kepada mereka jika datang diutus Muhammad alaihissalam. Dan sebelum itu Taurat memberitakan, mengabarkan tentang akan diutusnya di tengah-tengah mereka Bani Israel, nabi dari kalangan Bani Israel, nabi terakhirnya Bani Israel, yaitu Nabi Isa, sebagaimana pada surat As-Saff. Nah, nanti kita lewati. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Kemudian setelah itu juga dikabarkan dalam kitab Taurat akan datang setelahnya diutus Muhammad. Itu semua harus mereka imani. Jika tiba saatnya diutus Nabi Isa, mereka harus beriman kepada Nabi Isa, mengikuti kitab Injil. Namun mereka justru, ya, melecehkannya dan berusaha membunuhnya sampai Nabi Isa diselamatkan, diangkat oleh Allah SWT ke langit. Datang Nabi Muhammad SAW, sama. Nah, kezaliman demi kezaliman, kezaliman kezaliman mereka. Nah, mereka telah diberi petunjuk dalalah wal bayan. Sudah datang ilmu, penjelasan, sudah diberi kitab Taurat, sampai kepada mereka dakwah, mereka diajak, diseru oleh Nabi Isa, diajak oleh Nabi Muhammad ya, alaihi wassalatu wassalam, tetapi mereka zalim. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tidak akan beri petunjuk, berarti hidayah yang dimaksud di sini adalah taufik. Difahami? Nah, dan ayat yang semisal yang ini sebelumnya, Allah yahdil qaumadh dhalimin, Allah yahdil qaumal fasiqin, dan semisalnya maksudnya adalah taufik. Allah tidak akan beri taufik kepada orang-orang yang selalu berbuat zalim, tidak peduli dengan hidayah ilmu yang datang. Bagaimana bisa dapat hidayah taufik? Barakallahu fikum, naktafi bihadza, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah.